سلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد يا إخوة, kita masuk ke sesi 17. Di sesi 17 inilah baru Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memaparkan syubhat dan jawabannya. Ya. Jadi baru di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan beberapa jenis syubhat dari yang terbesar hingga yang terkecilnya, dan beliau akan menyebutkan jawaban-jawaban yang menerangkan kebatilan syubhat-syubhat tersebut. Jadi dari sini dimulai. Ya. Beliau memulai di sini. Nah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa ana adhkuru laka asya'a mimma dhakarallahu ta'ala fi kitabih jawaban likalami ihtajja bihil musyrikuna fi zamanina alayna. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, wa ana adhkuru lak, saya akan menyebutkan kepada anda asya'a, beberapa hal, beberapa contoh, mimma dzakarallahu fi kitabih, dari apa yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, di kitabnya, jawaban, sebagai jawaban, likalami ihtajja bihil musyrikun, sebagai jawaban atas argumentasi kaum musyrikun, ya, di fi zamanina, di zaman kita, alaina, yang mereka mendebat kita. Fanaqulu, maka kita jawab. Fanaqulu, maka kita menjawab, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Jawabu ahlil batili min tariqaini, mujmalun wa, atau mujmalin wa mufassalin. Maka jawaban, maka kami katakan jawaban atau sanggahan terhadap pengekor kebatilan tersebut itu melalui dua jalan. Jalan yang ya mufas mujmal, yang global, wa mufassal, dan yang terperinci. Ya, kita baca syarahnya di sini. Nah, tafadhal baca. Suyudi. Lamma dzakara lak. Hadil qaidata. Emang kalau qaidah itu jadi apa kira-kira? Jadi fa'il zakaro, ha? Ayo, terus. Hadil qaidata al-azimata wa huwa annahu la ya'ti mubtalun. Apa itu mubtalun? Annahu la ya'ti mubtalun. Fa'il dari ya'ti. Mubtil isim fa'il. Ya? Terus. Bishubhatihi illa wafil Qur'ani ma yubayyinu butlanaha wa anna dhalika mustamirun. Mustamirun, rohnya tasydid. Mustamirun ila yaumil qiyamati. Dakhala fit tamthili minal waqi'i alladhi jarra alladhi jara bi shaykhi rahimahullahu fi waqtihi ma'a khusumihi wa min huna ila akhiri alkitabi kulluhu kashfu shubuhatin ya'tariduna biha ala shaykhi wa huwa yujibuhum anha min kitabillahi wa min sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yadhadu hujajuhum wa bidzalika nasarahu Allahu alaihim wa abtala kaiduhum. Wa abtala kaidu, jadi fa'il kai abtala, nyambung enggak kaidahum? Maf'ul bi, mana fa'il abtala? Domi mustatir takdirnya apa? Wa ya'udu, kembali ke mana? Gak ngerti kalimatnya. Kembali ke mana? Nah, ahsan talabul jalalah. Ya. Sudah mulai paham sini ya? Barakallahu fi. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Lamma dzakara laka hadhihi al-qa'idata, maka tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan kepada Anda kaidah ini, wa huwa annahu la ya'ti mubtilun bi syubhatih, yaitu tidaklah datang seorang pengekor kebatilan dengan syubhatnya, illa wa fil qur'ani ma yubayyinu butlanaha, melainkan di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang akan menjelaskan kebatilannya. Wa anna dzalika mustamirrun ila yaumil qiyamah, dan bahwasanya hal ini, para pengekor kebatilan yang menentang dakwah tauhid itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat kelak. Dakhala fit tamtsili minal waqi'i. Ya. Alladzi jara li Syekh rahimahullahu taala. Maka ini masuk juga ke dalam contoh yang memang terjadi, ya, yang memang real terjadi pada Syekh, menimpa Syekh rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi waqtihi, di waktu zaman beliau, ma'a khusumihi, bersama semua lawan-lawan yang kontra dengan beliau. Ya, ini terjadi. Syekh dimusuhi, difitnah, di ini, di itu. Wa min huna, maka dari sini ila akhir kitab kullih, sampai ke akhir kitab semua. Maka dimulai di sini nih, kasus syubhat ini di sini. Awal dipaparkannya syubhat-syubhat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beserta solusinya, beserta sanggahannya. Ya, jadi syubhat-syubhatnya dari yang syubhat itu biasa saja sampai yang kelas kakapnya Syekh menyebutkan di sini. Maka kalau kita hendak membantah kalangan musyrikin dan ulama musyrikin atau kalangan murji'ah, ya, antum baca kasus syubhat. Ya. Baca jangan sekali. Ya. Jangan sekali. Jadikan ini ya bacaan rutin. Ya, karena kita selalu berhadapan. Ya, terus terang saya berusaha merutinkan ini. Saya baru bulan lalu kan antum tahu kajian kasus syubhat ini di pondok. Ya, selesai pakai buku ini juga secara saya pesan. Saya bikin lagi di sini. Ya. Pertama biar antum ngerti, oh ini. Yang kedua buat saya sendiri murja'ah. Ya. Maka setelah kita selesai buku ini, selesai ini, jangan berhenti dulu, baca lagi. Sama kayak kemarin Al-Furuq selesai, baca lagi. Siapa yang udah coba mulai baca Al-Furuq murja'ah lagi? Hah? Setelah tamat kemarin, udah selesai gitu aja, is gone. Hah? Al-Furuqnya. Hah? Enggak ada. Murojaah bareng murojaah Zaki. Udah tamat lagi enggak? Belum. Murojaah bareng bahas deh i'rabnya kayak apa kayaknya kayak pengganti murojaah duratul bahiyah itu aja. Al-Furuq. Bahas i'rabnya apanya? Tasrifnya. Nah itu penting itu ya, murojaah kitab, jangan cuma khatam nggak tahu apa yang dilewatin ya. Barakallahu fikum. Ya, nanti kalau corona udah mereda, saya bikin juga kajian ini juga kasus buat bapak-bapak sini. Kalau masjid ini udah kembali dibuka, kalau masjid udah dibuka, bikin kajian kasus buat lagi. Biarin dalam setahun bikin majelis kasus buat 5 kali nggak apa-apa. 5 majelis kasus syubhat. Ya. Ya, biar paham kita. Nah, karena ini mengerikan, ya. Musuh-musuh dakwah. Taib, kita lanjut lagi. Ya. Wa min huna ila akhir kitab kullih kasyfu syubhatin. Maka dari sini sampai akhir kitab inilah dimulai kasyfu syubhat. Apa sih kasyf? Menyingkap syubhat. Nah, syubhat kerancuan yang dilontarkan oleh kalangan ahli batil. Ya'taridun biha, yang mereka ya'taridun biha ala Syekh. Ya, kasus syubhat yang mereka musuh-musuh dakwah melawan menentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, wa huwa yuridu wa huwa yujibuhum. Maka Syekh menjawab syubhat mereka anha dari syubhat tersebut min kitabillahi wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan berdasarkan argumentasi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, wajadhadu hujajahum, dan Syekh membantah semua argumentasi mereka. وبذلك نصره الله عليهم وأبطل كيدهم. Maka demikianlah Allah menolong, menolong beliau alaihim dalam membantah mereka. Wa abtala kaidahum, dan Allah membatalkan, memberangus semua tipu daya mereka. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, jawaban yang ada di Al-Qur'an yang dipaparkan oleh Syekh, ada yang mujmal, ada yang mufassal. Yang mujmal yang global, yang mufassal yang terperinci. Ya. Lanjut lagi, siapa tadi? Suyudi ya, nanggung. Sumaqala asyarih abdullahu ta'ala, al-mujmalu huwa al-qa'idatu al-amatu fi jawabi ahli al-batili ala ikhtilafi asnafihim. Itu hamzahnya wasol, ala ikhtilafi. Ala ikhtilafi asnafihim. Wafi ayy zamanin. Wafi ayy. Wafi ayy zamanin. Wa makanin wal mufassalu huwa ar-raddu ala kulli syubhatin ala hiddatin fa idza arafta al mujmalu selalu al mujmala al wal mufassal al mufassala fi raddi syubhati sara indaka silahun limunazalati musyrikina wal mubtali wal mubtalina. Mubtil itu dari isim fa'il. Nah, jawabannya yang global, wa huwal qaidatul amatu, yaitu kaidah umum, fi jawabi ahli batil, dalam menjawab segala macam syubhat kaum batil, pengusung kebatilan. Ya. Ala ikhtilafi asnafihim. Yaitu sesuai dengan beragamnya, berbedanya jenis-jenis mereka. Ada di antara mereka yang gulatnya, ada yang tokohnya, ada yang syubhatnya itu masih biasa-biasa saja. Ya. Nah, wa fi ayyi zamanin wa makanin. Ini di setiap tempat, di setiap waktu. Nah, ini kaidah umum. Ada juga jawaban secara mufassal terperinci. Wa huwa raddu ala kulli syubhatin. Yaitu sanggahan atas setiap syubhat, ala hiddatin. Ya, dengan tajam, yaitu ala hiddah maksudnya dengan tajam, dengan jelas. Ya, jelas terang benderang. Fa idza araftal mujmala wal mufassala. Nah, kalau Anda sekarang sudah mengetahui jawaban yang mujmal dan mufassal dalam membantah syubhat, ya, musyrikin dan ulama musyrikin, maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, fa idza araftal mujmala wal mufassala fi raddi syubhati, dalam membantah syubhat itu, sara indaka silahun, maka kalau begitu Anda sudah memiliki silah. Silah, apa itu silah? Senjata, bekal maksudnya. Untuk ngapain? Limunazalatil musyrikin. Untuk melawan, menghadapi musyrikin wa mubtilin dan para pengusung kebatilan. Paham sini? Jadi mulai dari sini. Ya, disebutkan segala macam syubhat. Jadi yang kemarin-kemarin itu apa? Nah, itu belum ada syubhatnya kan? Nah, maka dari sini beliau menyebutkan nanti syubhat satu persatu dan beliau akan memberikan jawabannya secara terperinci. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan akan semakin menjelaskan. Nah, ini. Qala rahimahullah ta'ala, lihat masih limatan. Wa ammal mujmalu. Adapun jawaban secara global. Fahuwal amrul azimu. Nah, adapun jawaban secara global, kata beliau rahimahullah ta'ala, itu perkara yang besar. Wal faidatul kabiratu liman aqalaha. Dan faedah yang agung, yang besar bagi siapa saja yang memahaminya. Ini yang global. Dzalika qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada engkau. Dan di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Yang muhkamat. Ya, yang jelas, tidak samar, tidak sulit memahaminya. Yang rinci. Ya. Wa hunna ummul kitabi wa ukhuru mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkam, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Dan ada ayat lain yang mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Yang maknanya samar bagi sebagian orang atau bagi mayoritas orang, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Ya, yang ini akan menjadi jelas maknanya ayat-ayat yang mutasyabihat jika didatangkan ayat-ayat yang muhkamat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang hatinya, ya, kalbunya sudah menyimpang, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ibtigha'al fitnah, dalam rangka mencari fitnah, wabtigha'a ta'wili, dan dalam rangka mencari ta'wilnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah. Berikutnya tafadhal dibaca sini. Ya. Siapa sekarang yang belum? Belum? Hah, antum belum? Bukannya udah tadi? Harga belum? Harga, baca harga. الذي يرجع إليه. الذي يرجع إليه. وأخرى متشابهات. المتشابه هو الذي يحتاج لبيان معانيه إلى غيره فيرد إلى المحكم. ومن المتشابه المحتمل لمعاني متعددة ويحتاج إلى غيره في بيان المراد منه. ومنه المطلق ومنه المنسوخ. وقد ذكر تعالى موقف الناس من هذين القسمين المحكم والمتشابه فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يأخذون الآيات غير واضحة أو الآيات المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع أنه محتملة ليست نصا فيما يقولون لكنهم يريدون التلبيس على الناس يقولون نحن استدللنا بالقرآن فيحدون الآيات التي لا يتضح معناها بنفسها أو الآيات المحتملة لعدة معاني فيستدلون بها على ما يريدون ابتغاء الفتنة أي التشكيك والتضليل أو وابتغاء التأويل التأويل يطلق على معنيين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمورية المعنى الأول أن المراد به التفسير وهذا هو المعروف من المتقدمين ولذلك تجد ابن جرير الطبري في تفسيره يقول القول في تأويل قوله تعالى أي في تفسيره فإن كان هذا هو المقصود في الآية وما يعلم تأويله إلا الله فإنه يخطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله وهو تفسير وذلك برده إلى المحكم الذي يبين المراد منه. نعم، أسفل. Terus. Siapa? Niko, coba Niko. Al-awamu mimnya tasdid. Al-awamu. Itu malah wawnya yang tasdid. Mimnya yang tasdid. Awamu. Kenapa mansub? Wa ahlu ulang? Zaygi. Ya, enggak ada wawnya itu. Ya khuduna mutasyabiha. Ba'din ayat khuduna ba'dul ayati wa cukup aja bingung dia. Ini siapa sih Niko setoran amsilah tasrifiyahnya sama siapa? Kan kemarin Syudi masih belajar enggak amsilah tasrifiyahnya? Belum mulai. Pakai muhtarat. Ya, muhtarat. Udah selesai belum? Ini ngikut enggak? Ini kok enggak ikut muhtaratnya? Hah? Apa? Apa? Matan al-bina. Hai barakallahu fi. Hai, terus gantian siapa? Si Ihsan udah baca belum Ihsan tadi? Ayo baca. Wa amal ma'na san. Asy-syai'u. Wa fawakih, itu kok jadi fawakihin? Kan mafail. Wa fawakihi. Wa fawakiha. Wa fawakiha. Wa labani. Wa khamrin. Wa asalin. Wa asyarin. Wa asya'a. Nah ini ngerti gak gue rumun sore? Kelupaan. Terus. Kaifiyatu asma'illahi wa sifatihi la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Fata'wilu ala hadha al-ma'na ma yu'awwilu ilayhi asyibu fil mustaqbali fa'idha uriga hadha al-ma'na ta'ayyana al-waqfu fil ayati ala lafzil jalalati li'annahu la ya'lamu ta'wilahu. Ayo hasbuk. Dari mana tadi? Ya, jawaban yang global ya. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadza huwa ar-raddu al-mujmalu. Maka ini adalah sanggahan yang bersifat global ala syubhat, atas segala macam syubhat. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab, yakni Al-Qur'an. minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab, di antaranya ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, yang memperinci, itulah induk Al-Qur'an. Al-muhkamu huwallazi la yahtaju fi bayanihi ila ghairihi. Itu ayat yang muhkam ialah yang tidak butuh kepada sesuatu yang lain dalam menjelaskannya. Wal Qur'anu minhu ayatun ala hadzal syakli. Ya, maka Al-Qur'an di antara terdapat ayat-ayat ya dalam bentuk seperti ini yang muhkamat, yang jelas, yang terang benderang, yakni bayyinatin wadihatin fi ma'aniha. Yang jelas, yang gamblang dalam makna-maknanya, la tahtaju ila ghairiha. Tidak butuh kepada selainnya untuk mendefinisikannya, menjelaskannya. Hunna umul kitab, namun di sana ada umul kitab, ay ummu syai', induk segala sesuatu, wal aslu. Inilah asalnya. Namun di sana ada asal kitab, alladhi yurja'u ilaihi, yang dikembalikan kepadanya. Fal ayatul muhkamat minal asli. Maka ayat-ayat muhkamat inilah induk, alladhi yurja'u ilaihi, yang akan dikembalikan kepadanya. Yang muhkamah, yang mutasyabihat dikembalikan kepada muhkam. Wa ukhra mutasyabihat, namun ada ayat yang lain yang mutasyabihat. Al mutasyabihu huwa alladhi yahtaju li bayani ma'anihi. Ya, sementara yang mutasyabih ialah yang membutuhkan penjelasan, ya, yang membutuhkan sesuatu yang lain, ila ghairi, kepada yang lain untuk menjelaskan makna-maknanya. Wa yuraddu ilal muhkam. Maka ayat-ayat yang mutasyabih ini dikembalikan ke ayat yang muhkam. Ya, ayat yang muhkam yang jelas, tidak butuh kepada yang lain. Semua orang memahami maknanya. Wa minal mutasyabihi al-muhtamalah. Wa minal mutasyabihi al-muhtamali lima'ani muta'addidatin. Ya, di antara ayat-ayat yang rancu, yang mutasyabih, yang samar, yang ada berbagai kemungkinan untuk berbagai makna yang beragam. Wa yahtaju ila ghairihi, maka membutuhkan kepada penjelasan yang lainnya. Fi bayanil muradi minhu, untuk menjelaskan maksud ayat ini apa dari makna ayat ini. Nah, kemudian wa minhu al-mubtilu wa minhu al-mansukh wa minhu al-mutlaqu. Maka diantaranya ayat-ayat yang mutasyabih ini adalah mutlak. Di antaranya adalah yang mansukh, yang ayat yang sudah dihapus. Wa dzakara Allahu taala mawaqifan nas min hadainil qismain. Maka Allah menjelaskan sikap manusia dari dua jenis ayat ini, al-muhkam wal mutasyabih. Fa amman ladzina fi qulubihim zaik, adapun orang-orang yang dalam ilmunya, ya, afwan, orang-orang yang hatinya menyimpang, yang hatinya sudah terdapat kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Sudah adanya. Ya, cukup dulu ya. Kita lanjut lagi nanti habis zuhur. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila ilan tastaghfiruka.